들어봐라 이. Jepeng, jepeng jangan lagi. Jepeng banget, tapi jeping. Anak cowo. Ah, ini. Cowo banget, tapi cowi. Ah, cendak, cendak lagi. Cendak banget. Kepeng, ikannya lagi kepeng ini. Kepeng banget, tapi keping. Cowo, cowo ini, cowo banget. Cowo banget, tapi cowi. Asik, nenek cendak. Cendak ikannya lagi. Cendak banget.